الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang ahkamul jinayat. Maka pada siang hari ini kita memasuki pembahasan kitab yang ke-11. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, Kitabul Hudud. Kitab yang menerangkan tentang hukum-hukum had. Wa yashtamilu ala thamaniyati abwabin. Dan dalam kitab ini ada 8 pembahasan. Ada 8 bab yang akan diterangkan. Al-bab al-awwal fi ta'rif al-hudud wa mashru'iyyatiha wal hikmati minha wa masail ukhra. Bab yang pertama, penjelasan tentang definisi hudud. Hukum-hukum had dan penjelasan tentang disyariatkannya dan hikmah disyariatkan hukum tersebut, dan ditambah dengan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan masalah ini. Lalu kita masuki poin yang pertama, ta'rifuha, definisi al-hudud. Al-hudud jama' dari al-had. Lugatan, secara bahasa, al-haddu huwa al-man'u. Yang dimaksud al-had adalah al-man'u. Artinya mencegah, melarang. Ini secara bahasa. Wa hududullah, dan yang dimaksud hududullah, batasan-batasan Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran Karim, maharimuhu allati nuhiya anirtikabiha wantihakiha. Yang dimaksud adalah perkara-perkara yang diharamkan, yang dilarang seseorang untuk melakukannya dan melanggarnya. Qala ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah merupakan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah azza wa jalla, maka jangan sekali-kali kalian mendekatinya, apalagi melanggarnya. Yang dimaksud adalah al-muharim, hal-hal yang diharamkan. Summiyat bidzalik, mengapa disebut had? Mengapa hukum ini disebut had? Li'annaha tamna'u min al-iqdami 'ala al-wuqu'i fiha. Sebab dengan diterapkannya hukum-hukum had, itu akan mencegah seseorang untuk memberanikan diri melakukan perbuatan tersebut. Maka diterapkannya hukum had untuk mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan yang sama. Maka ia pun disebut al-had, artinya al-man'a, karena dia bersifat mencegah. mencegah seseorang untuk tidak terjatuh ke dalamnya, untuk tidak melakukannya. Maka diterapkan hukum-hukum tersebut. Wa syar'an, adapun pengertian hudud dalam istilah syar'i, istilah para fuqaha, uqubatun muqaddaratun fi syar'i. Uqubatun muqaddaratun fi syar'i li ajli haqqillahi ta'ala. Satu hukuman yang telah ditentukan kadarnya, kadar hukuman tersebut. Dan penentuan kadar itu di dalam syariat. Karena apa? Li ajli haqqillahi ta'ala. Untuk memelihara hak Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah azza wa jal disembah oleh hamba-hambanya. Dan hamba-hamba ini beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa yang dimaksud hukum had adalah hukuman. Hukuman yang telah ditentukan kadarnya. Misalnya seorang yang melakukan perbuatan zina. Apa hukumnya? Jika dia muhsan, maka dirajam. Jika dia bukan muhsan, maka dicambuk. Dan ditentukan kadar cambukannya. Seorang yang melakukan tindakan pencurian, ada hukumannya yang sudah ditetapkan kadarnya, yaitu pemotongan tangan. Nanti akan diterangkan secara rinci tentang masing-masing dari kadar tersebut. Demikian pula yang lainnya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa hukuman yang berkaitan dengan hudud itu sudah ditentukan kadarnya. Dan kadarnya telah ditentukan di dalam syariat. Disebutkan dalam Al-Qur'an Karim atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa jenis hukuman yang diakui di dalam syariat Islam itu ada dua macam. Ada yang disebut hudud. Yang ini yang akan kita bahas secara rinci insyaallah ta'ala. Yang kedua yang disebut ta'zir. Ini juga akan ada pembahasannya secara tersendiri. Jadi ada hudud, ada ta'zir. Hudud ini adalah hukum-hukum atau hukuman-hukuman yang sudah ditentukan kadar. Yang penentuan kadarnya itu telah disebutkan di dalam syariat. Berbeda halnya dengan ta'zir. Ta'zir penentuan kadar hukumannya itu dikembalikan kepada keputusan penguasa. Seorang qadhi, seorang hakim yang menetapkan apakah orang ini sebaiknya dipenjara atau dicambuk atau bahkan dibunuh. Dikembalikan kepada hakim yang menentukan maslahatnya. Jadi tidak ada ketentuan khusus yang disebutkan di dalam syariat. Berbeda halnya dengan hukum had yang disebut al-hudud. Hudud dalam perzinaan, hudud dalam pencurian, dan yang semisalnya. Itu sudah ditentukan kadar hukuman yang harus ditegakkan kepada seorang yang melakukan pelanggaran. Li ajli haqqillahi ta'ala. Karena melanggar hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila, ada sebagian fuqaha mendefinisikan al-hudud maknanya uqubatun muqaddaratun syar'an fi ma'siyatin. Satu hukuman yang telah ditentukan kadarnya dalam syariat akibat melakukan perbuatan kemaksiatan. Akibat melakukan perbuatan kemaksiatan. Oleh karena itu seorang yang meninggalkan perkara yang mubah tidak ada hukuman. Jadi kapan ada hukumannya? Karena meninggalkan, karena melakukan satu perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Litamna'a min al-wuqu'i fi mithliha, yang bertujuan untuk mencegah seseorang terjatuh ke dalam perbuatan yang semisalnya, au fi mithli dzambi alladzi syuri'a lahu al-iqabu, atau terjatuh ke dalam semisal perbuatan yang di situ ada syariat hukuman yang ditetapkan akibat melakukan perbuatan dosa tersebut. Jadi tujuannya adalah ar-rad' waz-zajr wal-mana', mencegah, melarang untuk melakukan perbuatan yang semisalnya, karena itu adalah perkara kemaksiatan, perbuatan dosa. Sebagian para fuqaha menambah definisi, mereka menyebutkan termasuk di antara definisi kafaratan lil mudznib, sebagai penghapus dosa bagi orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Penghapus dosa. Oleh karena itu, seorang yang melakukan perbuatan zina, ketika ia dihukum rajam, maka hukum rajam itu sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa. Seorang yang melakukan pencurian, apabila terpenuhi syaratnya, maka dipotongnya tangan seorang pencuri itu adalah penghapus dosa bagi pelaku kejahatan tersebut. Dari sini kita mutawif bahwa al-hudud memiliki peranan penting dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan diterapkannya syariat al-hudud ini bertujuan untuk memelihara salah satu di antara lima hal, atau bahkan keseluruhannya, yang disebut ad-daruriyat al-khams, lima perkara yang wajib untuk dijaga dan dipelihara pada manusia. Memelihara agamanya, memelihara jiwanya untuk tidak ditumpahkan darahnya, memelihara akal dan tidak dirusak, memelihara kehormatan tidak dilanggar dan dirusak kehormatan dan keturunannya, dan memelihara harta. Lima hal ini wajib untuk dijaga. Maka diterapkannya hukum had bertujuan untuk memelihara lima perkara ini, ad-daruriyat al-khams. Dalilu masyru'iyatiha, adapun dalil tentang disyariatkannya al-hudud. Al-aslu fi masyru'iyati al-hudud al-kitabu was-sunnatu wal-ijma'. Asal hukum disyariatkannya al-hudud disebutkan dalam kitabullah, dalam sunnah dan ijma' ulama. Faqad qarrara al-kitabu was-sunnatu 'uqubatan muhaddadatan lijara'ima wa ma'asin mu'ayyanatin. Telah ditetapkan di dalam Al-Kitab Sunnah hukuman-hukuman muhaddadah, hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya, yang telah ditentukan kadarnya. Lijara'im, akibat melakukan perbuatan kejahatan. Wa ma'asin mu'ayyanah, dan melakukan perbuatan maksiat tertentu. Jadi tidak semua perbuatan maksiat ada hukum hadnya. Terkadang ditetapkan hukum had, terkadang pula yang ditetapkan adalah hukum ta'zir. Jadi hukum had untuk kemaksiatan-kemaksiatan tertentu. Kazina, seperti seorang melakukan perbuatan zina. Was-sariqah, seorang yang mencuri. Wasyurbil khamr, minum khamr. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Hadul qadhaf, seorang yang melontarkan atau melemparkan tuduhan tanpa bukti yang menyebabkan dia dianggap sebagai seorang qadhif, juga ada hukumannya. Mimma sayati tafsiluhu fil abwabi taliyati insyaallah. Dari hal-hal yang akan diterangkan rinciannya pada bab-bab yang berikutnya insyaallah taala, ma'a dzikri adillati dzalika kullihi, disertai dengan menyebutkan dalil-dalil tentang hal tersebut. Walhasil ma'asyara ikhwah rahimakumullah, al-hudud maknanya adalah penerapan hukum yang hukum ini telah ditentukan kadarnya berapa kali atau maksimalnya, lalu kemudian kadar hukuman tersebut telah disebutkan dalilnya dalam kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai di sini ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.